seperti mazhab Abu Hanifah dibenarkan, ya, dibenarkan untuk jual beli dalam bentuk kalung yang ada emasnya, yang ada permatanya, secara paketnya. Ya. Al-Imam Nawawi merojihkan pendapat mazhabnya, karena Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, ya, dan itu yang didukung oleh dalil-dalil yang akan kita pelajari di bawah bab ini. Bab menjual kalung yang terdiri dari permata dan emas. Ya, maksudnya hukum menjualnya secara paketnya atau dijual secara terpisah. Ya, terjadi perbedaan pendapat seperti yang tadi saya sampaikan. Yang mazhabnya Imam Syafi'i adalah dipisah. Emasnya dipisah, permatanya dipisah, kemudian transaksi sendiri-sendiri. Ya. Kita lihat hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 4004. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Haddatsani Abu Thahir أحمد بن عامر بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أولي ابن رباح اللخمي أولي ابن رباح. Ini kalau kita temukan dia tanpa harakat, ya, tanpa harakat, maka dibaca secara umum seperti dengan bacaan Ali. Ya, tetapi ini karena nama orang, maka tidak bisa dikiaskan dengan istilah yang masyhur nama Ali. Karena terkadang ada orang namanya Ulay. Ya, Ulay. Maka di sini namanya Ulay ibn Rabah. Ya. Ulay ibn Rabah al-Lakhmi yaqul, ia berkata, سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري. Ya, فضالة بن عبيد الأنصاري sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, يقول, فضالة bercerita, أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب. Dibawa kepada Nabi, ya, dibawa kepada Nabi sebuah kalung yang padanya ada permata dan emas di waktu perang Khaybar. Ya, di waktu perang Khaybar dibawa kepada Nabi kalung yang padanya ada permata dan emas. Wahia minal maghanim tubah. Dia adalah harta rampasan perang yang sudah dibagi, kemudian yang mendapatkannya menjual, ya, menjual bagiannya tersebut. Ya. Seseorang mendapatkan kalung dan kalung itu ada emasnya, ada permatanya, kemudian dijualnya. Ya. Itu terjadi di perang Khaybar. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع. Maka Nabi perintahkan emas yang ada di kalung tersebut untuk dicabut atau diambil. فنزع وحده, diambil sendiri. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, الذهب بالذهب وزنا بوزن. Jual beli emas itu bila mana dibeli dengan emas maka harus sama. Ya, di situ kan ada emasnya. Kalau pembelinya adalah dinar, berarti dia sama. Dinar itu dengan emas sama. Ya. Maka waznan biwaznin, maka dia harus sama takarannya. Tidak boleh berbeda. Misalnya kalung yang ada emasnya, yang ada permatanya, totalnya 12 dinar misalnya. Totalnya 12 dinar, tetapi ternyata emasnya yang ada di situ tidak sampai seharga sedemikian. Tidaklah seharga dengan dinar yang membelinya. Jadi ketidaksamaan antara dinar dengan emas yang ada di situ, ini yang membuat tidak dibenarkan jual beli seperti itu. Maka Nabi SAW perintahkan untuk pisahkan emasnya, ya, untuk pisahkan emasnya dan ditakar, maka disesuaikan dengan harga emas itu, dengan nilai emas itu yang harus sama. Jadi ini hadis yang pertama yang zahirnya hadis ini mendukung pendapat mazhab Syafi'i dipisah. Kalung yang ada emasnya kalau hendak dijual emasnya diambil. Ya. Kalau emasnya itu dalam bentuk yang bisa dipisahkan atau dicabut kemudian dipisahkan, ditakar, ditimbang, kemudian nanti dibeli dengan dinar seharga emas tersebut. Tetapi kalau seandainya kalungnya kemudian dibeli dengan dinar yang merupakan mata uang dalam bentuk emas, tentu tidak sama nanti jual belinya dan ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu hadis yang pertama, kasus yang terjadi di masa Nabi, penjualan kalung yang di dalamnya ada emas, yang pada kalung itu juga ada permata, lalu Nabi SAW perintahkan emasnya itu dipisah, dijual sendiri berapa harganya, kemudian baru kalungnya yang tidak ada emasnya. Ya, permatanya boleh karena bukan termasuk komoditi riba. Ya, boleh dengan dinar, tetapi yang emasnya itu dipisah. Nanti ditimbang berapa takarannya, berapa timbangannya, baru dibeli seharga emas tersebut dengan dinar. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, hadis 4005. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Qutaibah bin Sa'idin qala haddathana Laits an Abi Suja' Sa'id bin Yazid an Khalid bin Abi Imran an Hanash as-San'ani an Fadalah bin Ubaidin qala. Ini sendiri Fadalah yang melakukannya. Kalau yang tadi dia hanya sekedar menyampaikan, sami'tu Fadalah bin Ubaid al-Ansari yaqul utiya. Dia bercerita tentang orang ketiga. Ya, pernah dibawa kalung di perang Khaybar kepada Nabi, yang kalung itu ada emasnya, ada permatanya. Maka Nabi SAW, dan ternyata kalung ini hendak dijual, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk dipisah emas dari kalung itu. Emas ditimbang berapa lalu dibeli atau dijual, sementara sisanya itu dijual tersendiri. Nah, di sini justru yang melakukannya adalah Fadalah radhiyallahu ta'ala. Ya, dari Fadalah ibn Ubaid qala ishtaraitu yawma Khaybar. Kata Fadalah, saya membeli pada perang Khaybar qiladatan, sebuah kalung, bithnai asyara dinar, dengan harga 12 dinar. Ya. Fiha dhahabun wa kharazun. Dalam pada kalung itu ada zahabnya, ada emasnya, dan ada mutiaranya atau permatanya. Fafassaltuha, maka saya pisah emasnya. Fawajadtu fiha akthar min 12 dinaran. Ternyata nilai emas itu setelah ditimbang, ya, tersendiri nilai harganya dia sendiri itu lebih dari 12 dinar. Sementara kalungnya tadi seharga 12 dinar. Ya. Menunjukkan bahwasanya ketika terjadi pembelian kalung yang ada emasnya, ada permatanya dengan harga 12 dinar, tidak sama antara dinar dengan emas yang ada di situ. Ketika kan di situ transaksinya dengan emas juga ada, karena ada unsur emasnya. Bila mana ada unsur emasnya yang bisa dipisah, maka harus sesuai dengan ketentuan Nabi, emas dengan emas harus sama. Ya, emas dengan emas harus sama. Bayangkan berapa, dua kali lipat harganya. Emasnya itu sendiri sudah 12 dinar. Sementara harga kalung itu berapa? 12 dinar total. Ini tidak benar. Karena emas itu harus sama. Ya, harus harus sama. Dan ketidaksamaan 12 dinar lagi itu yang membuat terjadinya transaksi riba. Transaksi riba. Kata Fadalah, fafassaltuha fawajadtu fiha akthar min 12 dinaran. Ya. Atau kemungkinan ketika dipisahkannya emas, dipisah emas itu oleh Fadalah, ditimbang ternyata dengan harga emas itu total harga kalung itu lebih dari 12 dinar. Ya. Dengan kalau ditimbang kalung emasnya itu dan ditambah dengan harga permatanya kemudian yang lainnya, maka dia lebih dari 12 dinar. Sementara dia membelinya 12 dinar. Berarti harga nilai emasnya itu yang membuat tidak, yang terjadi tidak sama. Padahal dia membeli dengan apa? Membeli dengan emas. Dinar itu emas. Membeli dengan emas. Emas yang ada di situ ternyata membuat harga kalung itu lebih dari 12 dinar. Ya. Kalau ditimbang emasnya, jadi harga kalung itu lebih dari 12 dinar. Nah, kelebihan, ya, kelebihan harga nilai kalung itu dengan 12 dinar dalam bentuk kepingan emas, ya, dalam bentuk kepingan emas, ini tentu tidak sama. Ya. Ketidaksamaannya, walau mungkin untuk yang lainnya tidak ada masalah, tidak sama. Tapi ketika emasnya itu penyebabnya, maka ini terjadi riba. Karena dalam kaidahnya emas dengan emas harus sama dan tunai. Ya, jadi itu yang diperbuat oleh Fadalah, fawassaltuha fawajadtu fiha akthar min 12 dinar fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya sampaikan kejadian itu kepada Nabi. Faqala la tuba hatta tufassal, jangan sampai terjadi, jangan sampai dijual kalung tersebut hingga dipisahkan emas dari kalung itu. Jadi perintah Nabi, emasnya dipisah kemudian dijual sendiri. Ya, setelah terjadi penjualan emas dan terjadi penjualan sisa kalungnya tadi, baru nanti si pembeli menyatukannya kembali untuk dimanfaatkan oleh dia. Misalnya kalau dia memanfaatkan kalung untuk istrinya misalnya, ya, karena memang perhiasan dari emas ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki, ya, tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Maka setelah dalam transaksi jual beli tadi, emasnya dicabut, kemudian ditimbang sendiri, kemudian dibeli dengan dinar, dengan sama dan dengan tunai, kemudian sisanya terserah karena memang bukan termasuk komoditi riba, boleh dengan dinar walaupun tidak sama nilainya. Ya. Nanti kalau sudah terjadi jual belinya, si pembeli karena memang ingin memiliki kalung yang ada emasnya itu, dia satukan kembali. Tapi ketika akadnya, harus akadnya sesuai dengan tuntunan Nabi dan tidak melanggar larangan Nabi. Nah, seperti kasus Fadalah ini, maka Nabi mengatakan kalau tidak dipisah maka jangan dijual. Ya, jangan dijual. Kalau hakikatnya seperti tadi, ternyata harga kalung itu bila mana ditimbang emasnya lebih dari 12 dinar, nah, kelebihannya itu riba. Ya, kelebihannya itu riba karena faktor emasnya tadi. Ya. Ini hadis yang kedua merupakan lanjutan dari hadis yang pertama, hanya saja hadis yang kedua ini tambahannya adalah kasus ini ternyata terjadi pada Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala an, yang tadi meriwayatkan hadis pertama. Kita coba baca terjemahan hadis yang coba dari yang pertama, saya bacakan terjemahannya. Ya, dari baris yang keempat, aku mendengar Fadalah ibn Ubaid al Ansari berkata, ketika perang Khaybar usai, Rasulullah SAW diperlihatkan kalung yang terdiri dari permata dan emas. Kalung seperti ini termasuk harta rampasan yang akan dijual. Ya. Ya. Kalung ini bukan seperti ini. Kalung ini, ya, adalah harta rampasan, termasuknya juga tidak tepat juga diletakkan di situ. Kalung ini adalah harta rampasan yang akan dijual. Ya. Dalam kalau yang akan dijual. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar emas dalam kalung itu diambil. Ya. Maksudnya dipisahkan dari kalungnya, diambil maksudnya untuk ditakar sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ditimbang sendiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka semua, penjualan emas dengan emas itu harus sama kadar timbangannya. Jadi kalau nanti emas dan kalung yang ada emasnya ini hendak dijual agar sesuai dengan tuntunan Nabi, maka emasnya dipisah sementara secara tersendiri dijual, harus sama dengan nilai dinarnya. Kemudian nanti sisa kalungnya itu dijual sendiri, dan ini yang keluar atau tidak melanggar larangan Nabi SAW atau ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi dalam masalah jual beli emas. Jual beli emas. Hadis yang kedua saya bacakan terjemahannya lagi dari Fadalah bin Ubaid. Ilia berkata, pada perang Khaybar aku membeli kalung dengan harga 12 dinar. Ya. Kalung itu terdiri dari emas dan permata. Lalu aku memisahkan antara keduanya dan aku menghitung jumlah emasnya lebih dari 12 dinar. Ya. Kalau kita lihat terjemahannya, ya. Aku menghitung jumlah emasnya lebih dari 12 dinar. Seperti yang pertama, ini kemungkinan yang pertama tadi. Harga kalungnya 12 dinar. Kemudian dipisah oleh Fadalah, ditimbangnya atau ditimbangnya emas yang dipisah tadi dari kalung, ternyata dia sendiri itu harganya lebih dari 12 dinar. Ini kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan pertama. Jelas ini sudah bertentangan dengan ketentuan jual beli emas. Ya. Yang kedua, itu yang saya juga katakan tadi, ketika emas kalung dengan emas-emasnya itu dan termasuk permatanya dibeli oleh Fadalah harganya 12 dinar. Dan dipisah, ya, dilihat dia dipisahkan emas, ditimbang emasnya, ternyata kalau ditotalkan dengan harga emas tersebut, harga kalung itu tidak 12 dinar. Lebih dari 12 dinar. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan pertama dengan kemungkinan kedua ini tetap saja riba. Tetap saja riba. Walaupun kelebihannya mungkin 12 setengah dinar, setengah dinarnya itu riba. Kalau penyebab berlebihnya itu adalah timbangan emas yang ada di situ. Tetap saja membuat dia transaksi jual belinya riba. Makanya Nabi SAW setelah mengetahui hakikat demikian, dia mengatakan tidak boleh, kata Nabi SAW, kalung itu tidak boleh dijual sampai benar-benar dipisahkan. Ya, dipisahkan emasnya, ditimbang, ditakar sendiri, kemudian dijual dengan harga emas sesuai sama tunai, kemudian baru penjualan yang lain atau penjualan sisanya itu juga dijual. Nah, kemudian nanti kalau pembelinya hendak menyatukan kembali, satukan. Yang penting transaksinya jelas, ya, akadnya jelas. Itu terjemahan dua hadis yang tadi kita bacakan. Kita lanjutkan hadis setelahnya 4006. Imam Muslim di sini hanya sekedar membawakan hadis itu dengan sanad yang baru. Ya, hadis yang tadi, hadis Fadalah ibn Ubaid Al-Ansari. Ya. Dia berkata, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ini gurunya yang lain, wa Abu Quraib, dua orang gurunya, qala haddatsana ibn al-Mubarak. Ya. An Sa'id ibn Yazid bihadzal isnad nahwa. Sa'id ibn Yazid itu yang ada pada sanad kedua tadi, ada Sa'id ibn Yazid namanya. Nah, itu yang dari situ sampai nanti Fadalah sama. Sementara dari Sa'id ibn Yazid sampai Imam Muslim ke bawah itu tidak sama. Ya, hadis 4005 itu gurunya Imam Muslim Qutaibah ibn Sa'id. Dan gurunya Qutaibah Laits. Dan gurunya Laits baru Sa'id ibn Yazid, Abu Suja. Nah, sekarang ini Imam Muslim mendapatkan hadis dari gurunya yang lain, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dengan Abu Quraib dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak Abdullah, Abdullah ibn Mubarak. Jadi ini sudah berbeda hadisnya atau sanadnya, sementara bunyi hadisnya kisah Fadalah bin Ubaid yang tadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya 4007, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Ya. Qala hadatsana Laits. Ini sama dengan sanad 4005 tadi. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala hadatsana Laits. Cuma Laits kalau di sana mendapatkan dari Abu Suja, sementara di sini dari Ibni Abi Ja'far. Ya. Anil Julah Abi Katsir qala hadatsani Hanas an San'ani an Fadalah bin Ubayn. Ya, tetap sumber awal dari hadis ini juga Fadalah bin Ubayn, sahabat Nabi. Kata Fadalah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar. Pernah kami bersama Nabi pada perang Khaybar. Nubayi' al-Yahuda al-Wuqiyyata dhahaba bid-dinaraini wal-thalatha. Nubayi' artinya terjadi antara kami dengan orang Yahudi jual beli. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi Khaybar setelah Khaybar ditaklukkan, orang Yahudi Khaybar dibiarkan oleh Nabi menetap di kampung mereka. Wilayah mereka sudah milik kaum muslimin, tetapi yang tinggal di sana tetap orang Yahudi. Ya, tetap orang Yahudi, karena memang ini keputusan Nabi saat itu, dibiarkan mereka untuk tinggal dan menggarap lahan-lahan mereka sendiri, dan nanti hasilnya kata Nabi dalam hadis yang telah kita pelajari pada Kitabul Muzara'ah, dibagi dua, separa untuk mereka yang mengelola, sementara sebagai pemilik lahan ketika itu kaum muslimin separuhnya lagi. Ya, bishatray ma yakhruju minha, dengan separuh dari apa yang keluar dari hasil panennya. Jadi orang Yahudi tetap di sana. Kapan mereka meninggalkan Khaybar? Ya, belasan tahun setelah itu, di masa Umar bin Khattab. Ini di masa Umar bin Khattab, bukan di awal-awalnya, tapi setelah mereka Umar bin Khattab melihat terlatihnya kaum muslimin untuk bercocok tanam dan sudah menguasai ilmu-ilmu percocok tanaman yang ada pada orang Yahudi, dan habislah kontrak ketika itu, karena kontrak. Ya. Kontrak, dan bebas untuk menghentikan kontrak. Maka semenjak zaman Umar ini orang Yahudi dikeluarkan oleh Umar dari negeri kaum muslimin, dari Khaybar. Ya. Lama mereka, dan mereka hidup selama itu hidup dengan tenang. Tidak ada satupun yang tersakiti, dan banyak kasus-kasus yang menakjubkan terjadi antara pada kehidupan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Ya. Tidak ada diskriminasi terjadi, haknya orang Yahudi diberikan. Ini menunjukkan indahnya agama Islam. Dan bahkan merasa nyaman mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Begitu juga orang-orang Nasara. Ya. Yang hidup di pemerintahan kaum muslimin yang menerapkan tuntunan agamanya, maka mereka hidup dengan tenang. Ya. Makanya banyak kasus terjadi sampai di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali radhiyallahu taala melihat ada baju besinya pada seorang Yahudi atau seorang Nasara, non muslim lah. Kemudian dia mengklaim ini baju saya, karena dia tidak pernah menjualnya, tidak pernah mendapatkan hasil penjualannya, maka dia mengklaim ini baju saya. Ya. Sampai kasusnya ke pengadilan. Pengadilan yang diadili Amirul Mukminin. Ya. Ya, presidennya yang diadili. Ternyata yang menang bukan dia. Ya. Karena memang Ali tidak mempunyai bukti-bukti tentang kepemilikannya. Karena dia hanya mengklaim itu punya dia. Ya. Tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti kepemilikan. Kalau sekarang kan ada bukti pemilikan. Sementara sekarang pun ketika kita punya bukti kepemilikan, bisa saja diambil oleh orang. Ya. Luar biasa memang kaum muslimin sekarang hausnya terhadap dunia, sampai kepemilikan yang sah dimiliki orang bisa diambilnya dengan cara yang dusta. Ya. Di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman para sahabat, ya, tanpa ada bukti kepemilikan, dan tentu yang dimenangkan yang punya bukti, karena pakaian itu dipakai oleh orang tersebut, dia buktinya, dia memakainya. Sementara Ali yang menuduh tidak ada bukti. Ya. Akhirnya dia, orang itu yang dimenangkan. Dan ketika perawi menceritakan riwayat ini, dia mengatakan akhirnya orang tersebut masuk Islam. Kalau ini ajaran yang tidak ada sedikit pun keperpihakan kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada yang punya jabatan, karena memang tuntunan agamanya seperti itu, maka ini agama yang terbaik. Akhirnya dia masuk Islam. Dan banyak kasus-kasus yang sama. Jadi ketika selama Yahudi Khaibar berada di sana, mereka hidup dengan tenang. Dan Umar ketika mengusir mereka, itu cara yang sah, dan tidak juga, dan mereka juga menerima, karena mereka sudah mengambil manfaat yang banyak. Mereka sudah mendapatkan manfaat yang banyak, mereka hidup dengan tenang, dan mereka mendapatkan haknya, dan mereka terjaga hak-hak mereka, terjaga jiwa mereka, terjaga kehormatan mereka. Ya. Sehingga mereka ketika diusir pun mereka memang tidak merasa sebuah tindakan yang zalim. Ya. Sampai itulah aturannya. Ketika terjadi kontrak antara seseorang, sekarang betapa banyak orang yang ketika mengontrak rumah, habis kontraknya dia pergi dan tidak lagi dilanjutkan kontraknya. Ya. Ini yang terjadi. Jadi di perang Khaibar itu pasukan kaum muslimin saling berjual beli dengan orang Yahudi. Ada di antara mereka yang menjual al-wuqiyyah adh-dhahaba bidinar wa thalatha. Wuqiyyah takaran emas. Satu wuqiyyah itu saya lupa, tetapi dalam bentuk takaran emas. Tetapi dibeli dengan 2 dinar atau 3 dinar. Dinar pecahan dalam bentuk uang, tetapi standarnya adalah emas. Sementara yang dibeli emasnya sendiri. Ya, emas, misal emas batangan dibeli dengan emas yang sudah berbentuk lempengan dalam bentuk uang, mata uang tukar untuk tukar menukar. Jadi sahabat membeli emas Yahudi dengan 2 dinar atau 3 dinar, kata Fadalah bin Ubay. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa waznan biwaznin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan ketentuan dalam jual beli emas, yaitu harus waznan biwaznin, timbangan dan takarannya sama, timbangannya sama. Nah, yang tadi tidak sama. Ya, emasnya satu uqiyah, satu takaran dalam bentuk uqiyah, dan sementara dinarnya 2 dinar. Kalau diukur-ukur tidak jauh lebih daripada 2 dinar harganya. Ya, kalau diukur lebih dari 2 dinar harganya. Ini tetapi kalau seandainya dibelinya dengan perak tidak ada masalah. Tetapi karena dibeli dengan dinar yang merupakan mata uang emas, maka harus sama. Harus sama. Ya, wallahu a'lam. Itu akhir dari masih ada satu hadis lagi ya. 4008. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibn Wahb an Qurrata bin Abdurrahman Al-Ma'afiri wa Amr bin Al-Harith wa ghairihima anna Amir bin Yahya Al-Ma'afiri akhbarahum an Hanash. Ya. Hanash ini As-San'ani yang ada pada sanad 4007 tadi. Ya, As-San'ani. Annahu qala kunna ma'a Fadalah bin Ubay. Kata Hanas As-San'ani, kami pernah bersama Fadalah bin Ubaid, sahabat Nabi tadi, fi ghazwatin, dalam sebuah peperangan. Fatarat li wa li ashabi qiladatun fiha dhahabun wa wariqun wa jauharun. Maka tampak di mata kami, ya, biasanya di pasar-pasar itu nampak dipajang-pajangkan emas untuk dijual. Ya, kata Hanas, saya dan teman-teman menampak emas-emas yang hendak dijual, yang di situ kilada, bukan emas ya, kilada, kalung-kalung yang ada emasnya, ada peraknya, ada permatanya, ya, emas yang kalung yang terbuat dari emas, yang ada juga permatanya itu dijual beli. Fa'aradtu an ashtariyaha, kata Hanas ya, As-San'ani yang bersama Fadalah bin Ubaid dalam satu peperangan, maka saya hendak membelinya, kata Hanas. Fasa'altu Fadalah bin Ubaid, maka saya bertanya terlebih dahulu kepada Fadalah bin Ubaid tentang hukumnya. Faqal, kata Fadalah kepada Hanas, inzi' zahabaha, pisahkan emasnya. Faj'alhu fi kifatin, letakkan di timbangan, letakkan di timbangan. Waj'al zahabaka fi kifah, kemudian emas yang kamu gunakan untuk membelinya letakkan di kifah atau di daun timbangan yang lain. Thumma la ta'khudanna illa bimithlin, illa mithlan bimithlin. Nanti kalau seandainya sama takaran emas kamu dengan emas yang ada pada kalung tersebut, maka jual beli boleh dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, maka tidak dibenarkan, karena memang ini ketentuan dari Nabi SAW. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala ya'khudanna illa mithlan bimithlin. Ini tambahan yang luar biasa di hadis yang terakhir ini. Ya, sebelum-sebelumnya kita tidak menemukan kata-kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Dan ini memberikan pesan yang sangat tegas kepada orang-orang yang masih beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir. Ya. Yang masih beriman dengan Allah dan hari akhir, maka tindakan yang seperti itu tidak dibenarkan. Ya. Kalau memang dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka ketika dia membeli kalung tersebut, pisahkan emasnya dan dia lakukan transaksi jual beli emas dengan emasnya dengan takaran yang sama dan tunai, sementara sisa kalungnya dibeli dengan transaksi tersendiri. Kalau dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, dengan hari akhirat, ini menunjukkan bahwasanya permasalahan bukan permasalahan sepele, karena permasalahan yang ada unsur ribanya. Ya, kalau seandainya kalung itu ada emasnya dan kita hendak membeli kalung tersebut, maka emasnya kita pisahkan terlebih dahulu dan ditimbang, dan ditimbang emasnya dibeli dengan yang sama dalam ukuran emas, kemudian nanti sisanya dibeli dengan transaksi tersendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang ada pada bab yang ke-17. Hanya saja ya, hanya saja tadi seperti yang saya dahulukan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun mazhab Imam Syafi'i mengambil dari konteks-konteks penegasan-penegasan yang ada dalam riwayat-riwayat di bawah bab ini, termasuk ini dikuatkan oleh Imam Nawawi. Kalau kita hendak baca syarahnya, Imam Nawawi sangat menguatkan pendapat yang ditegaskan oleh riwayat-riwayat yang ada di bawah bab ini. Sementara seperti Imam Abu Hanifah, bahkan dia membolehkan secara mutlak, karena kita tidak sedang transaksi jual beli emas, kita sekarang membeli kalung, ya. Maka boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja dengan harga kalungnya, walaupun emasnya tidak ada di sana, ya. Walaupun emasnya ada di situ. Ini pendapat, dan ini dibantah oleh Imam Nawawi dengan bantahan-bantahan yang nanti akan ada dalam syarahnya. Kalau anda ingin lebih menguasai, maka mungkin layaknya dibaca syarah yang ada di bawah bab ini, bagaimana Imam Nawawi mempertahankan mazhab Syafi'i dan yang lain, ya, bahwasanya kalau hendak beli kalung yang ada emasnya, maka emasnya dipisah, ditimbang sendiri, ditakar sendiri, dibeli dengan emas mula. Kalau sekarang kita jual belinya kan bukan dengan dinar, ya. Sekarang ini kita beli kalungnya bukan dengan dinar, mata uang kita itu tidak setara dengan dinar. Maka kalau seperti itu sama dengan membeli emas dengan perak. Tidak ada masalah perbedaan pada takaran atau timbangannya, tetapi harus tunai. Harus tunai. Itu saja. Kalau misalnya kita hendak beli kalung, ternyata kalung itu ada unsur emasnya atau kalung emas sendiri, tentu sama dengan membeli emas. Tidak, dia kalungnya kalung biasa, tetapi di situ ada emasnya, maka kita tidak boleh hutang karena faktor emasnya. Untuk berhati-hati, jangan boleh sampai hutang, karena kita belinya dengan uang. Dan uang kita itu tidak takaran emas. Dia hanya memang termasuk komoditi riba. Ya, komoditi riba tetapi tidak digolongkan kepada emas dan perak. Makanya kalau kita memang beli kalung yang ada emasnya, berarti kita boleh membelinya walaupun ada emas, tidak perlu kita copot, tetapi harus tunai. Ya. Harus tunai karena unsur emasnya. Tapi kalau tidak ada emas kalung ini sendiri dan dia misalnya permata, ya, boleh kita berhutang karena dia bukan komoditi riba. Boleh kita berhutang dan boleh tidak tunai karena dia bukan komoditi riba. Permata bukan komoditi riba. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Itulah kesimpulan dari bab yang ke-17. Kalau kita baca kembali, menjual kalung yang terdiri dari permata dan emas. Apa yang dimaksud oleh bab ini? Penjelasan bahwasanya perlu dipisahkan. Kalau seandainya pembelinya adalah emas juga, perlu dipisahkan emasnya, kemudian dibeli emas itu saya sendiri. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Dan setelah terjadi transaksi emas dengan emas yang ada pada kalung tersebut, baru dilanjutkan transaksi pembelian kalungnya. Ya, tidak boleh membeli kalung secara komplit, ya, paketnya, sementara ada emas di sana. Dan ternyata di sana, untuk kita ketahui juga, di sana ada pendapat-pendapat yang lain seperti mazhab Abu Hanifah, ya, yang mengatakan boleh, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di bawah di syarah bab ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.